bahasa tentang ilmu. Kita masuk di bab yang ke-16. Bab ma dzukira fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ila al-Khidir. Bab cerita berkaitan dengan perginya Nabi Musa ke laut untuk berjumpa dengan Nabi Khidir, yaitu dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau ingin menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam di dalam belajar kepada Nabi Khidir. Dan ceritanya masyhur, sudah Allah telah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Tetapi ada perkara yang penting yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu bahwa belajar itu harus safar, harus keluar dari rumah kita untuk mendatangi seorang yang berilmu. Sehingga dikatakan oleh Imam Malik, beliau mengatakan al-ilmu yukta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Hatta walaupun setingkat Nabi Musa, manusia terbaik atau nabi terbaik di kalangan Bani Israel, tetap beliau kalau ingin mendapatkan ilmu, beliau yang keluar. Dan dalam perjalanan Nabi Musa sangat melelahkan. Dan itulah perjalanan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sesuatu yang sangat melelahkan. Dan kita harus siap mengorbankan semua yang kita miliki untuk mendapatkan ilmu. Itu pun kita mendapatkan cuma sedikit. Kita sudah curahkan semua yang kita miliki untuk ilmu. Itu pun yang kita miliki, yang kita dapatkan dari ilmu cuma sedikit. Kalau kita tidak mencurahkan untuk ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu sedikit pun. Sehingga perjalanan Nabi Musa dalam belajar itu sangat banyak sekali faedahnya. Seperti kita sebagai orang itu jangan pernah merasa sudah puas dari ilmu. Ilmu yang itu sudah kita miliki itu sangat sedikit. Kita harus terus belajar, tidak pernah berhenti kita dalam belajar. Maka itu di pertemuan sebelumnya, di bab sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ucapan Umar, di mana Umar bin Khattab beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian sebanyak-banyaknya sebelum menjadi tokoh, sebelum menjadi panutan. Setelah itu Imam Bukhari mengatakan wa ba'da an tusawwadu, demikian juga ketika kamu sudah ditokohkan. Bukan berarti kalau sudah menjadi tokoh, sudah menjadi panutan, kita sudah tamat dari belajar, sudah khatam. Nabi Musa walaupun nabi terbaik, Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Khidir. Nabi Musa derajat keutamaan beliau lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir memiliki ilmu yang Nabi Musa enggak punya. Akhirnya Nabi Musa harus belajar ilmu yang beliau tidak miliki, walaupun beliau lebih mulia daripada Nabi Khidir. Tapi namanya manusia tidak ada yang sempurna. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, setiap ada orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Kita mungkin memiliki banyak ilmu, banyak bab yang sudah kita pelajari, tapi mesti terluputkan satu kitab, terluputkan satu ilmu dari diri kita, mungkin dimiliki sama yang lain, sehingga ilmu itu saling melengkapi. Maka walaupun sudah setingkat Nabi Musa, tetap dia masih belajar kepada nabi yang lain. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata wa qawluhu ta'ala, Allah ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-66, hal attabi'uka ala antu allimani, wahai Nabi Khidir, Kalau yang masyhur itu bacanya pakainya Khadir. Jadi bisa dibaca Khadir, bisa dibaca Khidor. Tapi yang masyhur Khadir, pakainya Kho. Harokatnya difathahkan Kho-nya. Walaupun di kita seringnya dikasrokan Khidir. Tapi yang benar bukan Khidir, tapi bacanya Khadir. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Nabi Khadir, boleh enggak saya mengikuti engkau supaya saya bisa belajar ilmu yang Allah berikan kepada kamu untuk diajarkan kepada saya. Nanti akan saya sebutkan cerita yang insyaallah kita sudah faham semua di surat Al-Kahfi. Tapi di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah riwayat yang merupakan cikal bakal atau alasan atau motif kenapa Nabi Musa belajar sama Nabi Khadir. Di Al-Quran tidak ada, di Al-Quran tidak disebutkan alasan apa yang melatar belakangi Nabi Musa sampai berangkat jauh melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Nabi Khadir itu ada apa. Hadis yang beliau bawakan dalam bab ini hadis nomor ke-74. Beliau berkata, kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Urair Az-Zuhri, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Urair Az-Zuhri. Beliau berkata, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim. Beliau berkata, haddatsani Abi, bapakku telah memberikan kabar kepadaku, an Saleh, dari Saleh, an Ibn Syihab, dari Ibn Syihab. Haddatsahu, beliau telah mengabarkan kepadanya, anna Ubaidillah bin Abdillah, bahwa Ubaidillah bin Abdillah akhbarahu, telah mengabarkan kepada beliau, an Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas, annahu tamara huwa wal Hur bin Qais bin Hisam al-Fazari, bahwa Abdullah bin Abbas, beliau pernah diskusi, debat, diskusi ilmiah, yaitu terjadi perdebatan antara beliau, Abdullah bin Abbas, dengan seorang sahabat yang lain, namanya Al-Hur bin Qais bin Hisan Al-Fazari. Dan Hur ini juga termasuk sahabat mulia. Bahkan Umar bin Khattab mendekatkan beliau, yaitu dijadikan sebagai orang yang dekat sama Umar ketika beliau menjadi khalifah, sampai menjadi tempat untuk diskusi tentang masalah-masalah yang besar. Hur ini termasuk orang yang didekatkan oleh Umar. Abdullah bin Abbas sama Al-Hur ini diskusi fi sahibi Musa, diskusi tentang siapa hamba yang Nabi Musa belajar kepadanya, karena di Al-Quran kan tidak sebutkan namanya. Hamba itu siapa? Nanti kalau kita perhatikan itu, ini hadis walaupun gak panjang ini hadisnya, nanti ada hadis yang lebih panjang. Nanti ada lagi diskusi yang lain, jadi ada dua diskusi. Kalau kita lihat riwayat itu ada dua diskusi, semuanya dari Abdullah bin Abbas juga, nanti sumbernya dari Abdullah bin Abbas. Yang pertama, diskusi Abdullah bin Abbas dengan Hur berkaitan dengan siapa orang yang didatangi sama Nabi Musa. Jadi kalau di sini berarti diskusinya itu yang didatangi sama Nabi Musa itu siapa? Yang didatangi sama Nabi Musa itu siapa? Nanti ada diskusi yang lain, itu lebih panjang lagi nanti ceritanya, perjalanan tentang Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Tapi yang menjadi diskusi, Nabi Musa itu Musa siapa ini? Apakah itu Musa bin Imran atau Musa yang lain? Itu nanti ada diskusi juga. Jadi diskusi juga di kalangan sahabat juga. Jadi ada dua diskusi di sini. Diskusi yang pertama tentang Musa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu Musa siapa? Apakah itu Nabi Musa bin Imran atau itu Musa yang lain? Karena nama Musa itu banyak. Nama Musa itu banyak. Ada yang mengingkari itu bukan Nabi Musa bin Imran, bukan. Itu Musa yang lain. Jadi terjadi perbedaan dalam masalah ini, walaupun nanti Abdullah bin Abbas menetapkan itu Nabi Musa Ibn Imran. Kemudian diskusi yang kedua, Musa yang berangkat untuk mencari seseorang sampai akhirnya ketemu, kemudian belajar, orang ini siapa? Orang ini siapa? Apakah dia itu Khadir atau yang lain? Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan itu Khadir, itu Khadir. Kalau yang lain seperti Al-Hur, pendapatnya bukan, itu bukan Khadir. Sehingga ada dua diskusi di sini. Cuma kalau yang dibahas di sini, hadis yang kita sebutkan ini berkaitan dengan siapa orang yang didatangi sama Nabi Musa. Sedangkan diskusi tentang Musa itu Musa siapa, itu nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari, tapi bukan di bab ini. Akan disebutkan nanti dalam bab Qisasul Anbiya, tentang kisah-kisah para nabi. Itu nanti ada lebih lengkap nanti. Hadisnya lebih panjang sekali disebutkan sama Imam Bukhari, lebih panjang. Kalau di sini hadisnya pendek. Intinya di sini terjadi diskusi ilmiah, dan diskusi itu penting. Zaman sahabat itu sudah biasa diskusi. Bahkan terkadang ketika diskusi ngangkat suara sampai istilahnya ngotot-ngototan, itu biasa. Dan itu menunjukkan rasa sayangnya kita terhadap saudara kita. Bukan berarti kalau kita itu diskusi, kita ngejak untuk kumpul, ngejak untuk ya kita itu saling adu argumen, berarti dia itu ngajaknya debat, ngajakin, bukan. Kita bukan untuk itu, tapi kita untuk membuka ilmu. Karena cara membuka ilmu itu terkadang dengan cara diskusi ilmiah. Nah itu kalau zaman dulu, ulama-ulama salaf kita zaman dulu, kenikmatan mereka itu ketika ulama-ulama itu ketika kumpul para ulama. Jadi ulama besar A ketemu dengan ulama besar B, itu merupakan momen terbaik bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Karena akan terjadi diskusi ilmiah. Bahkan terkadang kalau sudah diskusi ilmiah itu ulama-ulama kita namanya mudzakarah. Kalau sudah mudzakarah itu sejak sholat isya, selesai sholat isya sampai subuh mereka ini. Dan para penuntut ilmu banyak yang datang, dan mereka merasakan lezatnya ilmu ketika diskusi ilmiah. Karena ilmu itu hidup. Ilmu itu hidup. Tetapi kan kita sama sekarang mulai ditinggalkan. Karena kita itu paling gak suka kalau dikritik. Kita gak suka kalau dikritik, kita gak suka untuk didudukkan pendapat kita benar atau tidak. Namanya kita punya pendapat itu perlu diuji. Saya punya pendapat A misalkan. Kalau saya itu, kalau kamu itu yakin atau kamu itu pede dengan pendapat kamu, siap diuji gitu. Dites, diuji. Itu kalau orang kuliah kan dihadapkan di atas, di depan dosennya. Sehingga diuji, dikritik, disalahkan, kemudian didudukkan sumbernya dari mana, ininya dari mana. Nah, kita siap bertanggung jawab karena kita punya pendapat. Banyaknya kita zaman sekarang itu enggak siap kita. Kita punya pendapat A didiskusikan enggak mau, disuruh kita ketemu enggak mau, kemudian diuji yang enggak mau. Yang penting poin saya benar. Kalau kamu merasa benar, ayo kita diskusikan itu. Siapa yang lebih kuat hujahnya kan itu. Dan itu biasa. Ulama-ulama sejak sahabat, kemudian para tabi'in, ulama-ulama hadis kita itu biasa seperti itu. Imam Bukhari itu ketika pengen menjadi ulama besar yang dihormati oleh para ulama, Imam Bukhari itu dites sama 10 ulama. Walaupun ceritanya banyak diingkari, tapi masyhur ceritanya. Sehingga untuk masuk ini tingkatan orang ini menjadi orang yang dihormati lah di kalangan mereka itu, maka nanti diuji dengan 10 ulama. Datang 10 ulama besar al-hadis kepada Imam Bukhari. Setiap orang membawa 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, berarti terkumpul 100 hadis. 100 hadis campur adukkan. Campur semua itu. Kalau Imam Bukhari bisa, nah berarti dia ulama hebat. Makanya kata Imam Bukhari, ayo kamu punya apa? Sebutkan hadisnya 10, kamu punya apa? Punya apa? Punya apa? Campur aduk semua ini riwayatnya ini. Sama Imam Bukhari dikembalikan semua. Riwayat kamu salah. Yang benar ini, riwayat kamu salah juga. Yang benar ini, semuanya dibenarkan sama Imam Bukhari sampai mereka semuanya menghormati. Dan itu biasa, zaman salaf itu seperti itu. Kalau kita pede dengan pendapat kita, kita siap diuji pendapat kita itu benar atau tidak. Maka intinya kalau zaman dulu itu biasa, diskusi ilmiah itu kayak mimbar ilmu lah gitu. Kita itu kayak jendela ilmu. Dengan itu ilmu itu akan terbuka semua. Sehingga siapa yang kuat hujahnya akan terbuka, yang lemah ya akan terbuka semua. Intinya di sini terjadi diskusi ilmiah antara Abdullah bin Abbas dengan seorang sahabat juga namanya Al-Hur bin Qais, tentang siapa orang yang didatangi sama Nabi Musa di dalam cerita yang masyhur dalam surat Kahfi itu siapa. Qala Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan huwa Khadir. Kalau pendapat saya itu Khadir. Itu Khadir. Itu yang ditegaskan sama Abdullah bin Abbas. orang yang didatangi sama Nabi Musa itu namanya Khadir. Famarra bihi ma Ubay bin Ka'ab. Coba kita lihat diskusinya ya. Masa itu ini menunjukkan akan ilmiahnya para sahabat. Para sahabat itu manusia terbaik dan mereka tunduk sama kebenaran. Saya punya pendapat A, diskusikan gitu. Nanti kalau keliru, ya saya siap untuk rujuk. Saya keliru dalam masalah ini dan saya siap rujuk. Itu hebatnya para sahabat. Kenapa? Karena mereka itu orang yang paling bersih hati mereka, para sahabat ini. Dan mereka tidak mau memenangkan ego mereka. Yang mereka cari kebenaran. Orang kalau mencari kebenaran, mudah sekali untuk diskusi. Duduk, diskusi. Kenapa? Karena siap untuk mencari kebenaran. Kalau saya salah, ya saya taubat dari pendapat saya. Selesaikan itu. Saya ikuti pendapat kamu kalau kamu itu memang benar. Subhanallah ya ini ceritanya ini. Abdullah bin Abbas diskusi sama namanya Hur bin Qais. Abdullah bin Abbas ngotot, itu Khadir. Qaisnya mengatakan, enggak, bukan. Terjadi debat sampai istilahnya itu kalau bahasanya di riwayat ini namanya tamaro. Tamaro itu sampai ngotot-ngototan gitu. Diskusinya itu ngotot-ngototan. Dan itu enggak ada masalah. Ulama-ulama biasa seperti itu. Diskusinya itu ngotot-ngototan itu biasa. Kita pengen menunjukkan hujah kita. Walaupun nanti ketika sudah selesai, kita itu masih bersaudara. Bukan berarti kita itu bermusuhan gitu. Ini masalah ilmiah, kita itu harus pertahankan pendapat kita selama kita meyakini itu benar. Walaupun kalau kita kalah, ya kita siap untuk rujuk. Subhanallah, ketika mereka berdua diskusi, famarra bihima Ubay bin Ka'ab. Datanglah seorang sahabat yang senior. Sahabat yang mulia lah, sahabat senior sekali, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini, dia termasuk ulama Al-Qur'annya sahabat. Jadi kalau sahabat, masalah Al-Qur'an rujukannya beliau. Saya pernah ketika Rasulullah itu ketemu sama Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bertanya sama Ubay, wahai Ubay, ayat apa yang terbesar dalam Al-Quran? Maka Ubay mengatakan ayat kursi ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang dadanya Ubay, kemudian dipukul pelan-pelan. Rasulullah mengatakan liyah nagal ilma abal muntir, selamat akan ilmu yang sudah kamu dapatkan wahai Ubay bin Ka'ab. Nah itu nanti ketika zaman Umar, yang dipilih oleh Umar menjadi imam sholat terawih Ubay bin Ka'ab, karena dia marja, rujukan Al-Qur'annya sahabat. Kalau Abdullah bin Abbas kan rujukan tafsir, tapi Abdullah bin Abbas sighor. Jadi sahabat itu nanti terbagi menjadi dua, ada yang kibar, kibar itu yang senior, ada sahabat yang sighor, sighor itu yang junior. Ubay bin Ka'ab senior, Abdullah bin Abbas masih junior. Masa senior dan junior itu berkaitan dengan durasi belajarnya sama Rasulullah. Sahabat yang paling lama mulazamah sama Rasulullah, membersami Rasulullah itu kibar. Abu Bakar itu yang paling kibar karena paling lama membersami Rasulullah dan itu yang paling berilmu mereka ini. Yang kibar itu yang paling berilmu walaupun yang kibar itu jarang nampak. Nanti yang akan nampak itu yang sighor, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, itu yang terkenalkan itu. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Jarir, Jabir, itu semuanya yang nampak. Tetapi sahabat yang kibar, ilmunya luar biasa mereka. Akhirnya ketika dua orang ini diskusi, Ubay bin Ka'ab datang. Fada'ahu Ibn Abbas. Akhirnya Abdullah bin Abbas dipanggil sama Ubay. Wahai Abdullah bin Abbas, ada apa gitu loh. Maksudnya kok ribut-ribut itu apa maksudnya itu? Menunjukkan apa? Enggak apa-apa, ribut itu enggak ada masalah. Cuma kita ada apa maksudnya, ribut itu kenapa? Akhirnya Abdullah bin Abbas cerita sama Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay itu kayak gurunya lah. Gurunya Abdullah bin Abbas. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadza fi sahibi Musa. Wahai Ubay bin Ka'ab, saya sedang debat, saya sedang diskusi sama teman saya ini, namanya Al-Hur. Teman saya ini fi sahibi Musa. Kita lagi diskusi tentang siapa orang yang didatangi sama Nabi Musa. Alladzi sa'ala Musa sabila ila luqihi, di mana Nabi Musa minta sama Allah untuk bisa ketemu dengan hamba itu. Ya, saya diskusi, kalau saya pendapatnya Khadir, tapi saya belum mendapatkan riwayat yang pasti dari Rasulullah. Cuma pendapat saya seperti itu. Akhirnya Abdullah bin Abbas tanya sama Ubay. Hal sami'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'na? Wahai Ubay, apakah engkau mendengar dari Rasulullah tentang ya siapa hamba itu yang didatangi sama Nabi Musa? Coba kalau kita perhatikan ya, yang mereka cari itu kebenaran. Mereka itu tidak membela ikunya. Saya pokoknya Khidir, enggak mau tahu saya itu. Yang penting saya itu pendapatnya Nabi Khidir, dan saya akan menguatkan pendapat saya. Enggak. Mereka itu carinya kebenaran. Mereka carinya itu ilmu. Akhirnya mereka itu ya terbuka mereka itu. Saya ingin tanya, apakah engkau itu mendengar langsung dari Rasulullah menyebutkan siapa hamba itu? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Na'am, benar, saya mendengar dari Rasulullah langsung. Sama itu Rasulullah SAW yakul, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda." Nanti ketika Rasulullah sudah bersabda disebutkan, "Samina wa ta'ana," semuanya diam bes. Semuanya tidak ada pilihan kecuali hanya menerima sabdanya Rasulullah SAW. Kenapa? Sabdanya Rasul itu benar. Sabdanya Rasul itu benar. Maka itu ketika mereka itu diskusi ilmiah, kemudian ini bisa mendatangkan sebuah hadis yang sahih, semuanya diam. Semuanya ulama kita diam. Tidak ada ulama kita itu yang meninggalkan hadis sengaja gara-gara membela ego mereka. Tidak ada ulama kita seperti itu. Termasuk madzhab, madzhab ulama-ulama kita seperti itu. Sehingga jangan sekali-kali kita tabrakkan seakan-akan madzhab itu kontradiksi dengan dalil. Tidak. Ulama-ulama kita itu mencari dalil. Sampai Imam Syafi'i itu pernah ya ketika beliau ditanya, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa kok Anda itu tayammum?" Itu kan tayamum itu kalau khilaf juga di antara ulama, memang tayamum itu kalau mengusap tangannya sampai di mana. Jadi tayamum itu kan jelas mengusap wajah kemudian tangan, tapi di Al-Qur'an tangan itu mutlak itu enggak disebutkan sampai di mananya. Sedangkan masalah wudu, tangan itu jelas sampai ke siku, cuci tangan kamu sampai di siku. Kalau tayamum tidak, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, cuci usap wajah dan tangan kalian sampai di mana enggak disebutkan. Ada sebuah riwayat dari Ammar, ada riwayat mengusapnya itu sampai ke pergelangan tangan. Hadisnya sampai ke Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Jika seandainya hadis ini sahih, akan saya ambil hadis ini, yaitu menunjukkan bahwasanya mengusap itu sampai pergelangan. Tapi hadis ini bagi saya dhaif. Sehingga apa pendapat saya mengikuti Al-Quran global. Berarti kalau Al-Quran itu global, nanti kaidahnya itu ayat yang global dibawa kepada ayat yang rinci. Ya, yaitu mujmal harus dibawa kepada mufassal. Ayatnya global, global itu dalam tayamum itu kan tidak disebutkan sampai batasannya mana. Sedangkan wudu batasannya sampai ke siku. Maka ayat tayamum yang tidak disebutkan batasannya difahami harus seperti ayat ketika berwudu. Sehingga kalau mazhabnya Syafi'iyah itu mengusap ketika tayamum itu sampai ke siku. Jadi misalkan orang tayamum misalkan diusap kemudian usapkan wajah sampai ke siku, mengusapnya itu sampai ke siku. Sampai ke siku sini, mengusapnya itu sampai ke siku. Tapi kalau mazhab yang lain kan enggak. Cuma wajah sampai pergelangan tangan. Pertanyaan, wah berarti Imam Syafi'i itu menyelisih dalil ini, Imam Syafi'i berarti bertentangan dengan dalil. Bukan. Imam Syafi'i itu bukan menyelisih dalil, tapi bagi Imam Syafi'i pendapat beliau, dan beliau hujah, beliau ulama kibar dalam masalah hadis. Beliau berpendapat bahwa hadis itu dhaif, sehingga tidak bisa dipakai untuk hujah. Itu pendapat beliau, bukan berarti Imam Syafi'i itu sengaja menyelisih. Walaupun hadis itu tentang mengusap sampai ke siku disahihkan oleh banyak ulama. Dan biasa ulama berbeda pendapat masalah ini sahih atau tidak itu biasa gitu loh. Gara-gara seperti Imam Syafi'i itu bertentangan dengan dalil, sengaja menyelisih hadis, bukan sengaja. Mereka itu semuanya mencari dalil. Tetapi mereka itu mencari dalil yang paling kuat itu yang mana. Sehingga biasa ulama-ulama kita berbeda. Oh ini hadisnya sahih. Yang ini mengatakan gua ini dhaif, enggak bisa diamalkan. Akhirnya terjadi perbedaan. Contoh lagi misalkan saya gambarkan maksud itu, kita harus fahami bahwa ulama-ulama kita itu enggak mungkin, apalagi yang jadi rujukan umat, enggak mungkin mereka itu sengaja menyelisih dalil atau membuang dalil. Seakan-akan ini ada dua jalan ini, kamu pilih mazhab atau milih dalil. Enggak benar ini anggapan seperti ini. Kenapa? Karena mazhab itu enggak bertolak belakang dengan dalil. Mazhab itu metodologi untuk memahami dalil, mencari dalil yang terbaik itu mazhab. Sehingga bukan berarti kalau kita itu bermadzhab anti dalil berarti kita. Kalau kita memegang dalil berarti kita anti madzhab. Enggak bisa seperti itu. Keliru pemahaman seperti ini. Contoh lagi misalkan ya dalam ya ini namanya perbedaan dalam masalah menghukumi sebuah riwayat. Ada hadis yang berkaitan masalah kunut ya. Ini masih saya sebutkan sebagai contoh sajalah gitu. Nanti kalau kita semakin belajar itu, kita akan terbuka, wawasan itu akan terbuka semua gitu. Ada sebuah hadis sahih. Ada sebuah hadis sahih. Disebutkan oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi shalawatil khamsi." Rasulullah dulu pernah kunut di salat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu dinamakan dengan qunut nazilah. Hadisnya sahih sampai di sini. Hadisnya sahih sampai di sini sahih. Sampai dikeluarkan nanti dalam kitab sahih. Tapi ada sebuah tambahan riwayat, ada tambahan riwayat, tambahannya itu thumma tarakaha illa subha. Setelah itu semua qunut ditinggalkan sama Rasulullah kecuali salat subuh. Hatta faraqa dunya, sampai Rasulullah meninggal dunia. Coba kita perhatikan ini hadisnya ini. Rasulullah itu dulu pernah qunut di 5 waktu, namanya qunut nazilah. Qunut nazilah ada, jelas. Walaupun nanti Imam Abu Hanifah, beliau nanti terakhirnya qunut nazilah pun sudah dihapus, setelah itu enggak ada lagi. Di mazhabnya Hanafi qunut nazilah enggak ada. Kalau mazhabnya Imam Ahmad, qunut nazilah ada. Qunut subuh enggak ada. Mazhabnya Hanafi, mazhabnya Hambali, qunut subuh terus-menerus enggak ada. Tapi mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, qunut subuh terus-menerus sunnah. Imam Malik loh, itu Imam Darul Hijrah. Cuma nanti bedanya antara mazhabnya Syafi'i dan Maliki, kalau Imam Syafi'i qunut subuhnya ketika i'tidal, setelah ruku. Kalau mazhabnya Imam Malik, qunut subuh sebelum ruku. Bacalah surat Al-Fatihah, surat, qunut, baru ruku. Itu kalau mazhabnya Maliki. Nah, sekarang kita bicara masalah dalil. Apakah mereka itu bertentangan dengan dalil? Enggak punya dalil, mazhab lemah. Sudah jelas sih sahabat mengatakan qunut itu bid'ah kan gitu. Bukan seperti itu, ulama itu meneliti hukum itu enggak satu hadis dijadikan sebagai standar, yang lain dibuang semua. Enggak seperti itu ulama kita. Ulama kita itu mengumpulkan semua riwayat. Semua dalil yang berkaitan dengan qunut kumpulkan semua, setelah itu diteliti satu persatu. Lah di sini yang menjadi perbedaan di sini itu, hadis tentang Rasulullah itu qunut 5 waktu itu jelas sahih. Cuma yang menjadi khilaf itu tambahan. Ada tambahan Rasulullah itu meninggalkan semua itu, yaitu salat subuh, duhur, asar, maghrib ditinggalkan semua kecuali qunut subuh. Tidak boleh tinggalkan. Beliau amalkan qunut subuh terus hatta faraqa dunya, sampai Rasulullah meninggal dunia. Nah, coba ini kita dapatkan hadis. Lah ini hadisnya sahih atau tidak ini? Tambahannya ini. Imam-imam besar al-hadis yang mazhabnya Syafi'iyah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Mulakin. Imam Ibnu Mulakin itu termasuk ulama kibarnya Syafi'iyah dalam masalah hadis. Sampai beliau memiliki kitab tentang rujukan masalah hadis sampai sekitar 40 jilid beliau ini. Imam Ibnu Mulakin dan banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang ahli hadis, mereka mengatakan tambahan ini sahih. Tambahan ini sahih sehingga ini hujahnya kita. Kenapa kita itu qunut subuh terus-menerus? Coba bayangkan mereka. Bukan mereka itu enggak punya dalil. Kalau ditanya, lah kan ada seorang sahabat yang mengatakan, saya itu sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, saya enggak pernah melihat Rasulullah itu makan qunut subuh. Sehingga qunut subuh itu bid'ah wahai anakku. Maka kita, nanti ada kaidah lagi. Kaidah lagi, jika ada seorang sahabat menetapkan, ada sahabat yang menolak, mengingkari, maka kaidahnya al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Seorang yang berilmu sebagai tambahan ilmu bagi orang yang tidak punya ilmu. Ini kaidah lagi, kaidah. Berarti apa? Seorang sahabat yang dia mengatakan, enggak, saya enggak pernah melihat. Kalau Anda enggak melihat, sahabat yang lain melihat. Sehingga kok enggak bisa saya pakai pendapat kamu yang enggak melihat, tapi ada sahabat yang melihat gitu. Seperti Aisyah mengatakan, Rasulullah itu ketika safar enggak pernah seperti ini. Lah kan Aisyah kan enggak mungkin safar terus sama Rasulullah kan gitu. Namanya perempuan kan di rumah seringnya kan. Sehingga kalau ada seorang sahabat yang mengatakan, enggak, saya melihat Rasulullah ketika safar seperti ini. Nah, berarti pendapat sahabat yang ini tambahan ilmu bagi Aisyah. Aisyah mungkin enggak tahu masalah itu. Tapi ini tahu kan gitu. Sehingga nanti ada kaidah lagi sebelum, maka itu apa? Tidak bisa cuma satu hadis jadikan sebagai standar, pukul rata semua, dibuang semua hadis setelah itu. Enggak bisa seperti itu. Maka itu hati-hati mengatakan bahwa mazhab itu bertolak belakang dengan dalil itu, enggak seperti itu. Mazhab ulama-ulama kita itu mencari dalil mereka semua. Tetapi dalil itu banyak. Terkadang ada satu dalil yang ini mencuaikan, ini mentaifkan. Kalau mereka sepakatnya sahih, enggak mungkin mereka itu sengaja untuk meninggalkan. Maka itu maksudnya, kalaupun kita itu enggak mengikuti pendapat seorang ulama, silahkan. Itu hak Anda. Itu hak Anda. Dan enggak wajib mengikuti ulama. Yang wajib itu mengikuti Rasulullah. Tapi, jaga lisan. Jaga lisan. Maka itu, Syekhul Islam mengarang sebuah kitab bagus sekali. Bagus sekali. Kitabnya itu, Masya Allah, ini kitab ini. Namanya kitabnya, Raf'ul Malam An'a'immatil A'lam. Kita harus mencabut celaan yang dialamatkan kepada ulama-ulama kibar kita. Yaitu apa? Jangan sampai kita mencela mereka enggak punya dalil, bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan. Kenapa? Karena kita itu siapa? Gitu. Syekhul Islam saja mengingatkan, jangan seperti kalian itu siapa? Kan itu. Mereka itu ulama-ulama kibar, jadi enggak main-main dalam masalah ini. Kan itu. Subhanallah, ini kita baca hadisnya ini. Abdullah bin Abbas diskusi sama seorang sahabat yang lain namanya Hur. Diskusi ilmiah mereka sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Tapi ketika datang ulama kibar, sahabat Ubay bin Ka'ab, nah itu rujukan. Akhirnya mereka berdua itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah engkau mendengar Rasulullah menyebutkan tentang siapa yang ditanya sama Nabi Musa itu siapa? Akhirnya Ubay bin Ka'ab mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar langsung dengan telinga saya Rasulullah bersabda, bainama Musa fi mana'im min bani Israil. Ini alasan nanti kenapa Nabi Musa itu belajar sama Nabi Khidir. Motifnya nanti di sini. Rasulullah mengatakan ketika Nabi Musa sedang ya bersama Bani Israil, kalau dalam riwayat yang lain Nabi Musa itu ceramah. Dan Nabi Musa itu ceramahnya itu luar biasa. Sehingga kalau ceramah itu banyak yang menangis. Nabi Musa itu ahli ceramah lah intinya itu. Sehingga Bani Israil itu kalau sudah mendengar Nabi Musa takjub semua karena kehebatan Nabi Musa. Ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang selesai itu, tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi Musa bertanya. Faqala, kemudian orang itu bertanya, hal ta'lamu ahadan a'lamu minka? Wahai Nabi Musa, apakah engkau mengetahui ada orang yang lebih pintar daripada engkau? Yaitu, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada engkau? Maka Nabi Musa mengatakan, qala Musa, lah, enggak ada. Nabi Musa mengatakan, enggak ada. Saya yang paling pintar saya ini. Yaitu, itu Nabi, seorang Nabi Musa saja seperti itu. Langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Ketika sombong dengan ilmu yang dia miliki itu ditegur sama Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa. Langsung Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, bala, wahai Musa, ada hambaku yang lebih pintar daripada engkau, wahai Nabi Musa, abduna Khadir, hambaku yang bernama Khadir. Di sini sebutkan namanya itu Khadir. Sehingga dari situ berarti apa? Pendapatnya Abdullah bin Abbas benar. Pendapatnya Abdullah bin Abbas itu benar. Fasa'ala Musa as-sabila ilaihi. Akhirnya Nabi Musa minta sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, bagaimana cara supaya saya ketemu dengan hamba itu? Faja'alallahu lahul huta ayatan. Maka Allah menjadikan ikan sebagai tanda akan adanya Nabi Khidir di tempat itu, Nabi Khidir. Qila lahu, dikatakan kepada Nabi Musa, idza faqadtal huta farji. Nanti kamu itu kalau berjalan bawa ikan, kemudian kamu itu kehilangan ikan kamu loncat pergi, maka kembali ke tempat itu. Fa innaka satalqahu, karena nanti kamu akan ketemu dengan Nabi Khidir. Fakana yattabi'u atharal huta fil bahri. Akhirnya Nabi Musa itu ngikuti, yaitu ngikuti arahnya ikan. Faqala li Musa fatahu. Nabi Musa mengatakan kepada anak muda yang berjalan sama Nabi Musa, yaitu namanya nanti Yusha bin Nun, cuma tidak disebutkan di sini namanya. Di Al-Qur'an pun enggak disebutkan namanya. Qala ara'aita id awaina ila sukhrati fa inni nasitul hud. Yaitunya wahai Yusha, mana ikannya? Akhirnya diingatkan, yaitu Yusha-nya mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tadi ketika kita itu istirahat di batu, fa inni nasitul hud, saya lupa dengan ikannya itu, yaitu saya ketiduran, saya lupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah, dan yang membuat saya lupa itu syaitan. Akhirnya terus saya berjalan. Qala dzalika ma kunna nabghi, kata Nabi Musa, ini yang saya cari. Yang saya cari itu seperti ini. Menunjukkan apa? Ketika Nabi Musa itu berjalan bersama murid muridnya itu anak muda, namanya Yusha bin Nun. Nabi juga nanti muridnya ini, jadi nabi. Disuruh bawa ikan, muridnya itu enggak tahu kenapa kok guru saya itu suruh bawa ikan, saya kita jalan di pantai suruh bawa ikan. Enggak tahu muridnya itu tujuannya apa. Ketika ikannya sudah loncat, baru disebutkan, "Wahai Yusha, ini yang saya cari." Yaitu baru disebutkan, jelaskan, "Saya itu memerintahkan kamu untuk bawa ikan karena saya ingin mencari seorang nabi. Seorang nabi yang dia katanya punya ilmu yang saya enggak punya." Fawajada Khadiran. Keduanya kalau kita di hadis ini menunjukkan keduanya. Nabi Musa dan Yusha bin Nun berduanya mendapatkan Khadir. Fakana min sya'nihi alladzi qassallahu 'azza wa jalla fi kitabih. Setelah itu mereka berdua, mau berdua maupun bertiga, tapi ceritanya kalau kita baca Al-Qur'an ya, uniknya cerita Al-Qur'an itu pertama Allah menyebutkan perjalanan Nabi Musa sama Yusha bin Nun, seorang pemuda. Perjalanan sampai ketemu sama Nabi Khidir. Ketika sudah ketemu sama Nabi Khidir, enggak tahu pemudanya kemana. Tidak disebutkan lagi pemudanya ini. Yang disebutkan hanya Nabi Musa sama Nabi Khidir, enggak tahu pemudanya kemana. Nah, kenapa dibuang sama Allah Ta'ala pemuda ini kemana? Karena sudah enggak penting. Cerita itu sudah enggak penting pemuda itu. Yang penting adalah ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apakah pemuda itu ikut mereka berdua? Mungkin ada pendapat ulama seperti itu. Atau pemuda itu menunggu di situ, wes kamu duduk di sini. Ada juga pendapat yang seperti itu, ulama ahli tafsir. Ada juga yang mengatakan Nabi Musa memerintahkan pemuda itu untuk pulang. Pendapat-pendapat ulama, tapi kan kita enggak ada yang memastikan, enggak tahu kan ini perkara yang gaib semua. Tapi intinya enggak penting. Pemuda itu setelah Nabi Khidir ketemu, ceritanya sudah enggak penting. Yang penting hanya cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, sehingga Allah buang cerita-cerita yang enggak penting itu dibuang. Dan itu metode Al-Qur'an itu seperti itu. Kita, tapi kalau kita kan enggak, kita malah mencari yang enggak penting-pentingnya mah kita cari kan itu. Seperti misalkan Nabi Sulaiman ketemu sama Ratu Saba kan. Sampai Ratu Saba itu kan menyikap betisnya gitu karena masuk istana di atas air. Rupanya kaca. Setelah itu selesai ceritanya, Ratu Sabanya masuk Islam, beriman sama Nabi Sulaiman, selesai ceritanya itu. Penasaran kita ini, nikah enggak mereka berdua itu? Untuk apa mereka berdua, kamu tahu nikah dan tidak untuk apa kan itu? Enggak penting nikah dan tidaknya kan. Yang penting ceritanya itu sampai di situ saja itu. Yang lain enggak penting. Jadi orang Indonesia itu sukanya yang itu, cari yang aneh-aneh. Betisnya Ratu Saba itu, Balqis itu warnanya seperti apa gitu. Ada yang mengatakan itu warnanya itu kayak kaki kuda gitu. Jadi wanita cantik, mukanya itu cantik tapi kakinya itu kaki kuda, ini siapa lagi yang orang seperti ini kan itu. Cerita enggak penting gitu loh, cerita-cerita enggak penting, sehingga sama Allah dibuang semua cerita yang enggak penting ini. Walaupun maka kalau kita penasaran ini terus gimana nih pemudanya kemana ini, nah, sama Allah dibuang karena enggak penting ceritanya itu. Akhirnya setelah itu terjadilah perjalanan cerita sebagaimana yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi intinya di sini intinya kisah ini, kisah Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir itu motifnya kalau kita perhatikan ya. Jadi cerita Ubay bin Ka'ab yang beliau mendengar di Rasul langsung, ceritanya itu karena Nabi Musa sombong terhadap ilmu. Dan itu kesalahan. Itu kesalahan. Menunjukkan apa? Nabi itu juga berbuat salah. Karena itu kodrat manusia. Tapi hebatnya Nabi yang beda sama kita. Nabi itu kalau salah langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Sehingga mereka itu menjadi manusia maksum. Maksum itu apa sih maksum itu? Maksum itu bukan orang yang tidak punya salah. Karena enggak ada orang yang enggak punya salah itu enggak ada. Jadi maksum itu bukan orang yang enggak punya salah. Kalau Nabi itu syaratnya maksum itu harus enggak punya salah, enggak ada Nabi juga. Nabi Adam ya salah, sampai akhirnya makan buah, diusir dari surga. Nabi Musa ya membunuh orang yang belum Allah izinkan, dosa besar kan itu, termasuk dosa membunuh kan itu. Nabi Nuh mendoakan kebinasaan bagi kaumnya, itu kan kesalahan fatal juga. Nabi Muhammad berapa kali ditegur sama Allah? Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallallahu lak. Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan? Abasa wa tawalla, muka orang yang cemberut, ditegur sama Allah Ta'ala. Banyak sekali teguran Allah kepada Nabi Muhammad itu banyak. Seperti Rasulullah ketika mendoakan pamannya Abu Talib, Allah Ta'ala langsung tegur, makana lin Nabi, tidak layak bagi seorang Nabi dan orang yang beriman, waladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk mendoakan pengampunan bagi orang-orang musyrik. Walaupun kali kerabatnya enggak boleh. Menunjukkan apa? Sering sekali Nabi Muhammad itu tegur sama Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Nabi dan Rasul itu mereka juga salah. Nabi Musa di sini salah. Salahnya apa? Karena beliau sombong terhadap ilmu, seakan-akan merasa dia itu paling hebat, Nabi Musa ini. Dan itu kesalahan. Itu kesalahan. Maka itu, kalau nanti dalam hadis yang lain disebutkan, Allah marah sama Nabi Musa disebabkan Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya misalkan, apakah ada yang lebih berilmu daripada engkau ya Nabi Musa? Ada. Allah Ta'ala yang memberikan ilmu kan kepada siapa saja yang Allah kehendaki kan. Ketika tidak mengembalikan kepada Allah Ta'ala ilmu itu, maka Allah menegur Nabi Musa. Setelah itu dikatakan, wahai Musa, saya punya hamba, dia punya ilmu yang kamu tidak punya, maka kamu belajar sama hamba itu. Akhirnya ditanyakan, wahai Tuhanku, gimana caranya supaya saya itu bisa mendapatkan hamba itu? Akhirnya disuruh membawa ikan. Di sini berarti menunjukkan apa? Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Pertanyaan di sini, apakah menunjukkan cerita ini berarti Nabi Khidir itu lebih hebat daripada Nabi Musa? Kita akan tidak. Tidak menunjukkan kehebatan dalam bab ini, tidak. Seperti Nabi Adam ketika diciptakan, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud sama Nabi Adam. Apakah menunjukkan Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat? Enggak. Tidak, itu tidak menunjukkan kemuliaan. Jadi memang terkadang kemuliaan itu nanti ada dua. Kemuliaan mutlak, kemuliaan secara mutlak, dan kemuliaan secara mufassal, yaitu perincian, permasalahan-permasalahan. Misalkan gini, kalau dilihat dari kemuliaan secara mutlaknya, jelas Nabi Musa lebih unggul daripada Nabi Khidir. Karena Nabi Musa itu Nabi terbaik, sampai mendapatkan gelar sebagai Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan Nabi Musa itu derajatnya tinggi. Nabi Musa itu Nabi terbaik dari kalangan Bani Israel. Nabi Khidir termasuk Bani Israel. Nabi Khidir itu termasuk Bani Israel. Berarti menunjukkan Nabi Khidir itu di bawahnya Nabi Musa. Bahkan nanti para ulama khilaf juga, Khidir itu dia itu Rasul atau bukan. Kalau Nabi Musa jelas Rasul, Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Jadi menunjukkan intinya bahwa kalau secara mutlaknya jelas Nabi Musa lebih unggul, tapi secara permasalahannya, permasalahannya mungkin ada sesuatu yang bisa melebihi Nabi Musa. Misalkan Nabi Khidir dalam masalah yang diceritakan sama Allah Ta'ala, jelas Nabi Khidir lebih unggul di bab itu daripada Nabi Musa. Tapi bukan berarti Nabi Musa itu kalah sama Nabi Khidir, bukan. Dalam bab itu iya, tapi dalam masalah bab-bab yang lain, Nabi Musa lebih unggul daripada Nabi Khidir. Nah ceritanya nanti kalau kita sebutkan ya, ceritanya itu Nabi Khidir itu Masya Allah kalau kita perhatikan ya, di situ banyak sekali cerita-cerita yang kita itu ya, kalau bagi kita itu membingungkan. Karena apa? Nabi Khidir itu nanti melubangi kapal orang miskin, Nabi Khidir itu nanti membunuh anak kecil, Nabi Khidir itu nanti memperbaiki rumah yang mau ambruk dan tidak minta upah, sehingga diingkari sama Nabi Musa alaihissalam. Nah nanti yang menjadi permasalahan di sini ini ya sebagai syarat sajalah, fahami ya. Nanti cerita Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir itu juga dipakai dalil sama orang-orang sufiyah. Orang-orang sufiyah itu nanti pakainya dalilnya ini. Maksudnya apa? Kata mereka, kalau kata orang-orang sufi, Khidir itu bukan nabi. Khidir itu bukan nabi, memang masalah khilafiyah. Memang itu masalah khilafiyah, tapi pendapat jumhur Khidir itu nabi. Kalau mereka mengatakan enggak, itu bukan nabi. Kata mereka, Khidir itu wali. Khidir itu wali. Jadi tingkatannya wali, sudah jadi tingkatan wali. Seperti Abdul Qadir Jailani, bahkan kata mereka Khidir itu namanya Kutubul Auliya, wali kutub. Jadi wali kutub itu kalau bagi mereka itu biasanya dua. Wali kutub yang sama mereka hormati dua, Nabi Khidir, Khidir yang kedua Abdul Qadir Jailani. Kata mereka Khidir itu bukan nabi, tapi wali. Kalau kita perhatikan di sini memang namanya wali itu terkadang mengamalkan amal-amal dosa dan maksiat. Kenapa kok Nabi wali itu mengamalkan dosa dan maksiat? Karena mata orang-orang ahli syariat itu enggak paham. Mereka punya ilmu yang rahasia, gitu. Namanya ilmu ma'rifat lah itu. Yang tingkatan orang ma'rifat syariat, Nabi Rasul itu enggak paham. Kenapa? Coba kita perhatikan ya. Nabi Musa, kata mereka, Nabi Musa itu masih tingkatannya syariat. Tingkatannya syariat. Sehingga Nabi Musa ketika melihat Nabi Khidir membunuh anak kecil, ya jelas ini perbuatan dosa besar kan itu, membunuh anak kecil kan itu. Sehingga Nabi Musa kan menegur, "Wahai Khidir, kenapa kamu membubur anak yang punya dosa?" Akhirnya Khidir itu menjelaskan, "Ini nanti," nah berarti namanya ilmu batin, namanya ilmu batin kata mereka itu. "Ini nanti wahai Musa, kalau ini anak dewasa akan membuat orang tuanya itu murtad dari agama. Sehingga saya bunuh sekarang, mumpung belum balik, saya bunuh anak ini, matinya pun dia masih fitrah. Dan saya berdoa semoga Allah menggantikan anak ini dengan anak yang lebih baik." Ini namanya ilmunya enggak terawang lah dengan matanya orang-orang syariat, kan kita enggak tahu, namanya ilmu batin. Ilmu batin. Nah, kata mereka berarti menunjukkan apa? Bahwa manusia itu kalau masih tingkatan syariat, dia itu enggak nyandak wali, yaitu enggak nyandak yang diperbuat sama wali itu enggak nyandak mereka itu karena matanya masih syariat. Sedangkan para wali kalau mereka itu berbuat dosa dan maksiat, mata syariat itu diam saja. Mas kamu itu enggak bisa ngingkari itu. Kalau ada seorang wali sholatnya di Mekah, sholat Jumatnya misalnya, diam saja kamu itu. Ada seorang wali enggak pernah puasa Ramadan, seorang wali dia minum khamr karena dia itu sudah wali. Dia itu hakikatnya itu sedang berdoa. Orang wali kalau berzina, hakikatnya sedang baca Quran mereka itu. Cuma kalian mata kalian yang enggak paham kan itu. Itu dalilnya nanti pakainya nih. Dalilnya makanya itu kalau kata mereka kan. Tapi ini enggak semua orang sufi nih. Kita harus adil juga. Enggak semua sufi seperti ini. Sufi itu nanti macam-macam. Sufi yang seperti ini, sufi yang batiniah. Atau yang kita kenal dengan tarekat. Tarekat. Dan kalau yang sufi yang bagus enggak seperti ini. Bahkan sufi yang bagus mengkafirkan. Fahami ya, sufi yang bagus itu malah mengkafirkan mereka. Tingkatan sampai mengkafirkan. Jadi sufi itu macam-macam. Bertingkat-tingkat mereka itu banyak. Lah, sufi yang modelnya seperti ini membagi agama menjadi 4 tingkatan. Syariat. Syariat itu yang masih berjibakunya sama Al-Quran dan hadis itu namanya syariat. Ya, tingkatan nabi lah itu tingkatan orang bodoh bagi mereka. Tingkatan orang-orang goblok istilahnya, bodoh. Syariat nanti masuk ke tarekatnya mereka. Tarekat nanti kalau sudah mengamalkan wiridnya mereka masuk ke hakikat. Nanti kalau sudah kuat hakikatnya sampai saker istilahnya mereka mabuk. Mereka mabuk dengan zikirnya mereka. Jadi orang gila nanti mereka itu. Nanti setelah itu mereka akan menyatu dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah menyatu dengan Allah kata mereka sudah sampai tingkatan ma'rifat. Nah, itu orang-orang yang wali, terkadang mereka itu nampak di hadapan manusia itu orang gila. Sehingga mereka banyak itu ketemu dengan orang gila, wah, dicium tangannya. Siapa ini? Khadir, sedang menjelma. Ya biasa ngomongnya itu seperti orang enggak tahulah Joko Kendila atau apa, orang-orang gila itu wah, mereka agungkan. Orang gila telanjang mereka sembah itu. Mereka taruh di atas mimbar, kasih kembang, mereka hormati. Kenapa? Dia itu seorang wali. Wali itu seperti itu, kata dia, wali itu akan menjelma dengan jelmaan bentuk yang membuat orang itu akan menghina dia gitu. Karena mereka orang-orang goblok semua istilahnya, orang-orang bodoh semua kan itu, enggak tahu wali kan itu. Nah, jadi mereka seperti, dan itu nanti kalau di Indonesia pemahaman seperti ini nanti kan tingkatannya kan sampai Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kala Gusti, itu kan tingkatannya seperti itu. Tapi tidak semua sufi, fahami, kita harus adil dalam masa ini. Ini nanti kalau di Indonesia itu yang membawa pemahaman seperti ini namanya Syekh Siti Jenar. Siti Jenar yang membawa pemahaman namanya Manunggaling Kala Gusti. Di Indonesia, kalau di Arab pencetusnya itu namanya Ibnul Arabi. Dan Ibnul Arabi sudah dihukum mati dipancung zaman itu karena sudah dianggap murtad dari agama. Demikian juga fahami ya, fahami. Maksudnya kita harus adil di sini, kita perlu fahami. Termasuk juga Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar yang di Indonesia yang membawa pemikiran ini ke Indonesia itu pun dihukum mati. Siapa yang menghukum mati sampai memvonis murtad dari agama? Yang memvonis adalah Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo itu walaupun mereka sufiyah, mereka mengkafirkan sufi yang ekstrim. Sehingga bahwa sufi itu mereka itu keras juga, permusuhan antara satu sufi dengan sufi yang lain itu luar biasa mereka dan saling mengkafirkan mereka. Enggak main-main mereka itu. Baik itu sekarang fahami ya, sekarang gerakan sekarang antara sufinya yang Syekh Siti Jenar dengan sufinya Wali Songo itu lagi keras ini, lagi pertentangannya luar biasa di media sosial. Luar biasa pertentangan sekarang, debat-debatan ini habis-habisan ini. Habis-habisan, bahkan yang ini mencaci maki yang ini mengkafirkan yang ini, luar biasa dahsyat sekarang. Karena banyak sekarang itu sufi-sufi yang ke alirannya Wali Songo yang masih bersilah, masih sufi yang tidak tercampuri ajaran batiniah itu berusaha untuk bangkit. Kenapa? Karena sekarang nama sufi itu hancur karena batiniah. Ya memang yang menghancurkan sufi itu karena batiniah. Sehingga banyak orang benci dengan sufi itu karena batiniah. keyakinan batinah. Batinah itu masuk ke sufi dan menghancurkan sufi. Kalau sufi secara aslinya itu mereka cuma fokus di masalah ibadah. Sufi itu yang asli, mereka itu tidak bahas masalah akidah, tapi mereka itu fokus untuk cinta kepada Allah Ta'ala, meninggalkan dunia, itu saja mereka fokusnya nanti di situ. Sehingga terjadi perebutan sekarang itu lagi ramai sekarang di media sosial. Terus kalau kita jawabannya apa terhadap orang yang mengatakan bahwa Khadir itu wali, sehingga Nabi Musa itu enggak nyanda, pikirannya dia itu enggak nyanda. Maka kita katakan Nabi Khidir itu nabi. Dia bukan wali, dia itu nabi. Namanya nabi, umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, mereka punya syariat sendiri. Orang lain tidak wajib mengikuti syariatnya, karena setiap nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Semua nabi seperti itu, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia. Sedangkan nabi-nabi terdahulu tidak. Maka itu nabi terdahulu, terkadang satu zaman ada tiga nabi. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, itu kan sama-sama nabi, hidup satu zaman. Hidup satu zaman. Dan nabi umatnya Nabi Ibrahim enggak diperintahkan beriman sama syariatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut enggak diperintahkan untuk beriman kepada syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena setiap nabi itu punya kaum sendiri-sendiri. Sehingga Nabi Musa enggak diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Khidir. Nabi Khidir juga enggak diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa karena nabinya sendiri-sendiri. Tetapi ketika datang Nabi Muhammad, maka semua syariatnya batal semua. Sehingga Nabi Musa punya syariat, Nabi Khidir punya syariat, dan ini tidak wajib untuk mengikuti. Maka Nabi Khidir ketika punya ilmu yang Nabi Musa enggak tahu, enggak ada, karena dia itu sosok nabi yang punya syariat sendiri. Nabi Musa juga punya syariat sendiri, bukan menunjukkan bahwa Khidir itu karena wali sehingga dia itu mengetahui perkara-perkara seperti itu. Tidak, dia bukan wali. Kalau orang-orang yang sufi yang ekstrim nanti, kalau yang Ibnu Arabi yang dibawa sama Syekh Jenar di Indonesia, dari itu sekarang banyak sufi-sufi yang terkenal di Indonesia yang torikot-torikot ya seperti itu. Namanya torikot itu berarti dia punya metode sendiri untuk sampai kepada Allah Ta'ala tanpa lewat nabi. Sehingga kenapa kalau namanya torikot? Torikot itu jalan menuju Allah tanpa jalannya nabi. Mereka enggak butuh nabi, mereka itu bisa sampai kepada Allah langsung tanpa perantara nabi dan malaikat Jibril. Mereka enggak butuh nabi, enggak butuh malaikat Jibril karena mereka punya jalan sendiri. Itu namanya torikot. Lah, kalau orang-orang seperti ini, orang-orang yang seperti ini, kalau kata Ibnu Arabi, dia mengatakan, jadi membuat tartibnya manusia itu, dia mengatakan martabatun nubuwati fi barzakhin, yaitu dalam sebuah syair dia mengatakan tingkatan kenabian, kalau dibikin garis, garis ini nabi, tingkatan nabi. Nabi itu fawaiti rasul, di atas sedikitnya rasul. Wadunal wali, di bawah kewalian. Berarti kalau kita lihat dari tartibnya orang ini, Ibnu Arabi ini, yang mengatakan, yang mencetuskan akidah manunggaling kulo Gusti, itu dia yang dihukum mati. Dia mengatakan martabatun nubuwah, berarti kalau kita tertibkan itu tingkatan manusia paling bodoh, paling rendah itu rasul. Rasul itu tingkatan namanya syariat, ahli syariat, rasul. Di atasnya sedikit rasul, nabi. Nabi itu lebih tinggi daripada rasul kalau orang ini. Dua-duanya ini semuanya jauh di bawah tingkatan kewalian. Sehingga manusia tertinggi derajatnya itu wali. Wali, nanti di bawahnya jauh baru nabi. Di bawahnya nabi sedikit, rasul. Berarti kata mereka, nabi dan rasul itu gak ada apanya dengan wali. Sampai mereka itu menggambarkan sebuah gambaran. Nah itu kalau mereka itu ngomong seperti itu, gak usah kaget. Gak usah kaget lah, karena mereka itu ngomong seperti itu. Gak nyambung diskusi dengan kita itu, gak nyambung. Kita pakainya Al-Quran, hadis, mereka gak butuh. Mereka punya ilmu laduni, ilmu sendiri mereka sampai kepada Allah Ta'ala. Mereka itu kalau gambarkan, jadi gini, ibaratnya samudra ilmu Allah Ta'ala. Ini ada samudra. Ada samudra ilmu Allah Ta'ala lah itu. Nabi itu sudah membuka baju. Intinya nabi itu sudah membuka baju, mau latihan renang sedikit-sedikit nabi itu. Sedangkan rasul baru melihat dari jauh. Wah, samudra yang luar biasa itu. Itu namanya rasul. Sedangkan wali sudah mengarungi samudra. Itu sudah tenggelam dalam samudra dan bisa mengambil permata-permata dalam samudra. Itu tingkatannya wali. Sehingga nabi rasul itu enggak ada apa-apanya. Nah itu apa, memang aneh mereka itu, kadang itu aneh. Karena saya pernah ketemu juga dengan mereka. Ada cerita ya, masa itu waktu saya di Yaman, ada orang yang kita julungi Pak Pendekar. Enggak tahu kok bisa nyasar ke Yaman orang ini juga, saya enggak tahu itu. Ketemu sama kita itu. dia itu enggak sholat, pakainya hitam semua, enggak sholat, ngambil barang orang ya diambil aja, dimakan makanan, enggak pernah bayar, ke warung makan, makan pergi setelah itu, tidur di masjid, kalau azan ya dia enggak mau bangun, dibangunkan, diludahi orang yang bangunkan itu. Dari Jawa Timur orang itu, orang enggak tahu dari Indonesia kok bisa ke Yaman, saya kaget juga ini orang ini kan. Akhirnya diskusi sama saya waktu itu, kenapa kamu seperti ini? Kamu itu enggak paham, kamu masih mata-mata syariat semua kamu itu. Kamu itu kalau melihat saya tidur, ketika kalian pada sholat, saya itu sedang sholat di Mekah saya ini, cuma mata kamu yang enggak melihat saya kan itu. Saya itu kalau makan makanan orang, ini makanan orang itu milik saya semua, saya sudah menyatu dengan Allah Ta'ala kan itu. Sehingga apa? Ya mereka seperti itu, enggak ada namanya dosa dan maksiat bagi mereka. Semua yang mereka kerjakan boleh. Lah, doktrinnya mereka apa? Kalau mata-mata kalian enggak paham, terus kalian diam saja. Memang enggak nyandak pikiran kalian itu. Jadi wali kata mereka semakin ngawur ucapannya, ah berarti semakin wali mereka. Ya kita itu yang penting wes diam saja kamu itu. Kamu itu enggak usah ngomong, diam saja karena mata kamu itu masih syariat. Dan seperti ini doktrin seperti ini banyak yang percaya. Banyak yang percaya, oh si fulan itu gak pernah sholat Jumat di Indonesia, makanya gak pernah ketahuan dia itu sholat Jumat kita, bersama kita, dia itu sholat Jumatnya di Mekah. Orang banyak percaya, padahal kalau dia itu berangkat ke Mekah, di Mekah masih jam 8. Pas selesainya 4 jam, jam 12 berangkat ke Mekah, kata ruhnya gitu, jasad dia itu, dan banyak cerita, oh saya melihat dia itu waktu itu sholat Jumat di Mekah itu, padahal dia nya di Indonesia, wes cerita ngibul-ngibul itu banyak sekali seperti itu. Orang banyak percaya, bahkan sekarang bukan di Mekah lagi itu, ceritanya lebih top lagi itu. Saya pun kaget juga itu dengar ceramahnya sebagian mereka itu. Mereka katakan kita itu kalau sholat bukan di Mekah lagi, sekarang sudah enggak laku di Mekah itu. Kita sholatnya di Sidratul Muntaha sana itu. Luar biasa gitu, dan banyak orang percaya gitu. Semakin ngibul semakin dipercaya itu, dan itu ya kita dari situ kita tahu bahwa memang kadar intelektual orang-orang Indonesia itu ya seperti itu kan. Kita itu perlu dikiburi, setelah itu baru kita itu percaya kan itu. Kadar-kadar orang Indonesia itu sebenarnya yang percaya itu orang-orang besar-besar loh. Tokoh negara, orang yang punya jabatan, orang punya gelar. Yang maksudnya wah, orang awamnya mesti luar biasa kan, orang-orang pinternya saya seperti itu. Ya sampai sini Bapak Saidah wa akhul dawana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam.